Hadirin, sesuatu yang diisyaratkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengingatkan bahwa hendaknya setiap kita itu memegangi aktivitas kebaikan. Memegangi dan menjaga aktivitas kebaikan. Yang dengannya kita berharap kepada Allah terjaga kehidupan kita daripada fitnah. Yang bahkan disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Innaha satakunu fitanan." Semuanya diingatkan oleh beliau, kelak akan terjadi beragam fitnah. Kondisi ketika fitnah yang ada. Al-qa'idu fiha khairun min al-mashi. Orang yang duduk di kala fitnah itu melanda lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal-mashi fiha khairun min al-sa'i. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berupaya. Ketika munculnya sebuah fitnah. Subhanallah. Sebuah isyarat. Yang sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah. Ketika terjadi fitnah. Maka hendaknya setiap kita menyusul. Biiblis. Menyusul unta yang dia milikinya. Sebuah isyarat bagaimana beratnya fitnah. Sampai ada para sahabat yang berkata, "Wahai Rasulullah, kalau seandainya seorang tidak memiliki unta, kambing dan juga tidak memiliki sepetak tanah pun, apa yang seharusnya dia lakukan?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maka hendaknya dia pulang ke rumahnya. Dia pulang ke rumahnya, ambil pedangnya, kemudian tumpukan pedang itu, hancurkan pedang itu." Subhanallah. Hal ini hadirin rahimakumullah, walaupun asalnya hadis ini berkaitan dengan fitnah yang kelak akan menimpa dua golongan kaum muslimin, bagaimana terjadi dalam sejarah. Tetapi lebih daripada itu, dibawakannya hadis ini oleh para ulama untuk mengingatkan kepada kita, hendaknya kita bersikap cerdas dan memilih langkah yang terbaik ketika beragam fitnah itu ada di tengah-tengah kita. Saya bacakan penggalan dari perkataan Syekh Muhammad Al-Imam. Dan mohon maaf. Sebuah contoh bagaimana seseorang lari dari barat fitnah. Dan berupaya untuk menjaga aktivitas yang mendatangkan kemanfaatan itu. Setelah beliau menukilkan hadis ini. Dan menyatakan bahwasanya upaya untuk lari dari barat fitnah merupakan terapi untuk meraih atau merupakan jalan untuk meraih kemuliaan. Kata beliau, "Fahada minal ilajil azim wa ta'rifin nasi ma yanfa'uhum walau insarafan nasu ila a'malihim ma qamat fitnatan." Kata beliau, sunnah, bentuk terapi yang harus diperhatikan dan sangat bermanfaat untuk menjaga hati, yaitu berupaya lari dan menjauh dari fitnah yang ada. Dan upaya untuk mengingatkan dirinya dan umat manusia agar mereka berupaya untuk meraih kemanfaatan. Karena jalan yang seperti ini, ini akan menjadikan sebuah kehidupan yang lebih tenang. Sebagaimana kata beliau, ketika munculnya al-mudhaharat wal-inqilabat, fakullu hadhihi minal bidan. Beliau menyebutkan beberapa fitnah dari sekian banyak fitnah yang menimpa kaum muslimin. Ketika kaum muslimin tersibukkan dalam demonstrasi-demonstrasi, sangat mudah untuk terpecahkan kondisi mereka. Mudah tersulut dengan api fitnah. Wal-inqilabat. Atau tertimpa musibah. Dalam keadaan bersemangat untuk melakukan kudeta di negaranya. Karena beliau, ini adalah bagian dari manfaatnya. Coba kalau kita perhatikan ya kawan, yang menyelimuti keadaan kaum muslimin, setiap hari kita disibukkan dengan berita demonstrasi di setiap negeri-negeri kaum muslimin, bahkan upaya kudeta dari para kaum muslimin. Dan itulah yang menjadi santapan keseharian kita. Wallahi, kalau seandainya Allah tidak menjaga kita, mungkin pun atau tidak menutup kemungkinan terjerembab kita dalam bentuk-bentuk sebagaimana yang ada. Mudah tertipu untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis. Perbuatan-perbuatan yang tidak sama sekali mencerminkan sebagai seorang muslim yang teguh. Ya kawan, sering kita dengarkan dari para guru-guru kita, para ustaz kita, yang mengingatkan di antara sekian banyak fitnah yang bisa kita katakan mewabah adalah fitnah keberadaan orang-orang kawan. Yang awalnya tentunya dari sebuah pemikiran yang sangat salah dalam menilai sebuah wilayah kepemimpinan yang ada. Sehingga sangat mudah untuk mengkafirkan saudaranya, mengkafirkan pemimpin yang pada akhirnya membawa mereka untuk mudah melakukan tindakan-tindakan anarkis, dan lebih daripada itu akhirnya terbawa kabar tindakan-tindakan yang ceroboh yang mengakibatkan kepiluan di tengah-tengah kaum muslimin dan mencederai kehormatan kaum muslimin. Hadirin, ini adalah fitnah. Dan juga fitnah yang lainnya, munculnya bentuk-bentuk hizbiyah, bentuk-bentuk fanatisme yang notabene-nya kembali kepada pembelaan person, kembali kepada pembelaan seorang semata atau golongan semata. Subhanallah, sangat tidak diinginkan, bahkan sangat dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sikap menilai kebenaran, pembelaan, bahkan kesiapan untuk mengorbankan nyawanya, bahkan hanya untuk sesuatu yang benar-benar kita lihat kembali kepada urusan dunia. Malu bangsa kita akibat bola orang mati. Ini fanatisme apa? Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan barang siapa yang mati disebabkan karena asabiyah, sikap fanatisme. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matinya itu laksana matinya atau bangkai daripada orang-orang jahiliyah. Ini adalah peringatan yang sangat keras. Lalu bagaimana dengan orang yang melakukan tindakan-tindakan yang sebagaimana kita katakan sama sekali tidak mencerminkan akhlak yang mulia? Allahumma musta'an. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ketika beliau mengisyaratkan munculnya beragam firqa-firqa yang ada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'tazil tilkal firq kullaha, tinggalkan semua bentuk firqa-firqa yang ada. Kita kembali dalam upaya untuk menjaga keutuhan dalam beragama dengan senantiasa memegangi Al-Quran was-sunnah. Memegangi Al-Quran dan as-sunnah. Yang tentunya dengan pemahaman para sahabat yang merupakan generasi yang kita muliakan. Hadirin, rahimakumullah, demikian yang harus kita ingat. Kemudian yang selanjutnya merupakan jalan bagi kita yang kita berharap dengannya kita akan menggapai kebahagiaan dalam beragama, yaitu upaya kita untuk mempelajari kehidupan para salaf, para sahabat, bagaimana mereka menghadapi sebuah fitnah. Hadirin rahimakumullah, kalau kita perhatikan sikap para sahabat ketika mereka berhadap dengan fitnah, tidak ada satu pun di kalangan mereka kecuali mereka tunduk dengan apa yang telah ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau seandainya kita membaca setiap kejadian ketika muncul fitnah dan bagaimana sikap para sahabat, tentunya ini membutuhkan waktu yang panjang. Tapi secara ringkas, ikhwati fillah, kita bisa perhatikan ciri daripada mereka. Ketika setiap fitnah itu datang kepada mereka, maka mereka selalu mengembalikan. Benar-benar mereka berupaya untuk memasrahkan diri mereka, mengambil jalan dari apa yang telah diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, coba perhatikan ketika munculnya fitnah orang-orang Khawarij. Maka para sahabat secara sepakat bagaimana mereka mengingatkan bahayanya orang-orang Khawarij. Dan itu tentunya kita bisa baca dalam sejarah dan kiranya sering disampaikan kepada kita bagaimana sikap para sahabat dalam menghadapi orang-orang. Kemudian, ikhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Ciri yang kita dapatkan ini yang subhanallah selalu ada dalam kehidupan para sahabat. Tidak ada satu fitnah pun yang berkecamuk di kalangan mereka kecuali selesai mereka dengan tatkala mereka mengembalikan kepada Allah, ketentuan Allah, dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dari para fitnah yang kita melihat ketika terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, selesai semuanya. Semuanya berujung tentunya subhanallah dengan pertolongan dan na'un, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala bi'inayatih. Semuanya selesai. Itu jikalau fitnah menimpa sesama mereka. Secara ringkas, bahwasanya para sahabat dan generasi yang berikutnya, para tabi'in dan siapapun yang komitmen mengikuti jalannya, subhanallah, akan selalu Allah jaga tatkala mereka jujur ketika berhadapan dengan fitnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perkara yang berikutnya yang merupakan pelajaran bagi kita semuanya yang harus kita yakini, dan ini mengingatkan kita semuanya untuk melakukan upaya terwujudkannya nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kita. Dikatakan oleh beliau sebuah pelajaran yang besar dari sebuah perkataan, ingat bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah golongan, adalah umat yang mereka akan senantiasa dijauhkan dan menjauh dari segala bentuk perselisihan. Hal ini hadirin rahimakumullah merupakan poin yang sangat penting untuk kita ingat dan merupakan ciri yang hendaknya senantiasa kita perhatikan dalam kehidupan kita. Bahwa tatkala kita sudah menisbatkan diri kita untuk berkomitmen mengikuti as-sunnah, maka tentunya kita berupaya untuk senantiasa menyatukan langkah kita. Kita tidak keluar daripada al-jamaah dengan beragam makna sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang komitmen dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya dia akan berupaya untuk senantiasa berjamaah dengan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ketika seorang sudah komitmen untuk meniti jalan as-sunnah, maka dia selalu berupaya untuk mengikuti generasi yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah jalan kemuliaan. Dan juga ikhwati fillah, yang harus kita ingat, tidak ada satupun kebatilan, tidak ada satupun perkara bid'ah yang muncul di tengah-tengah umat kecuali akibatkan ketika mereka menjauh daripada al-jamaah, kecuali ketika mereka menjauh daripada al-jamaah. Dan tidaklah setiap fitnah itu ada yang berkaitan dengan munculnya bid'ah yang merupakan penyakit yang akan menghancurkan umat ini, kecuali disebabkan ketika mereka melalaikan bagaimana jalan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Secara ringkas, dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Imam, al-jama'ah yang beliau maknakan, yang beliau inginkan, adalah al-istima'u ala al-haqti wal-amal bihi, wa-sayru ala ma sara alaihi salat, yaitu upaya untuk kita senantiasa bersatu al-haq di atas al-haq wal-amal bihi, dan upaya untuk senantiasa merealisasikan al-haq, wa-sayru ala ma sara alaihi salat, dan upaya untuk komitmen tidak keluar daripada jalan pemahaman para salaf. Ini yang harus kita ingat. Dan ini yang dikatakan dengan al-jama'ah. Makanya hadirin, tidak disyaratkan seorang itu dikatakan sebagai ahlus sunnah wal jama'ah dengan jumlah tertentu di negeri tertentu ataupun lainnya. Walaupun dia sendirian, selama orang ini berada di atas al-haq, ma wafaq al-haq, selama orang ini berada di atas al-haq sesuai dengan nilai kebenaran, maka sungguh dia berada di atas al-jamaah. Walaupun sekali lagi dia dalam keadaan sendiri, walaupun mungkin, kalau boleh kita katakan, berada di dalam satu negeri, hanya dia, maka dikatakan ahlus sunnati wal jamaah. Dan juga kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah, nilai-nilai kebenaran, tanda cinta Allah kepada hambanya, tidak pernah Allah letakkan kepada sesuatu yang bersifat duniawiyah. Tidaklah seorang itu dikatakan, oh dia mendapatkan kebenaran ketika hartanya melimpah. Tidaklah dikatakan, oh dia berada di atas al-haq karena pengikutnya banyak. Oh dia dikatakan dia ala sunnah. Kenapa? Karena banyak yang mengaguminya. Alhamdulillah. Bukan seperti ini kita mengukur kebenaran, dan bukan cara yang seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala mensifati kebenaran dan kebaikan yang asli. Ada mutiara hikmah. Dan perhatikan berikut ini. Kalau ini kita pahami, kita akan memahami bahwasannya adanya perpecahan, adanya pertegangan, adanya sesuatu yang bersifat perpecahan, itu ada jalannya muncul sebagaimana yang dia katakan. Coba perhatikan hadirin, berikut ini saya nukilkan perkataan Syekh Muhammad Al-Imam. Perhatikan kata beliau, فَلَنْ يَدْخُلَ الْخِلَافُ عَلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ جِهَةِ مَنْهَجِهِمْ. Sekali-kali perselisihan yang ada kalanya muncul di sesama ahlus sunnah, itu bukan karena manhaj. Karena kita yakin, kalau dikatakan jalan, dan selama jalan itu adalah jalan as-sunnah, maka tentunya as-sunnah itu safiyah. Sunnah itu merupakan suatu yang suci. Apa yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah diamalkan oleh para sahabat, merupakan sesuatu yang mulia. Jalan mereka adalah jalan yang mulia. Maka adanya khilaf yang ada kalanya muncul, itu bukan karena manhaj. Demikian diingatkan oleh beliau. Ini yang ada kalanya terjadi di sama ahlus sunnah. beliau ingin mengajak kita untuk melihat apa yang kadangkala terjadi di tengah-tengah kita. Lalu bagaimana kata beliau? Wa innama qad yahsulu min jiyati anfusihim. Ada kalanya munculnya perselisihan itu diakibatkan datang daripada person mereka yang terdorong tentunya dengan hawa nafsunya atau kepentingan pribadinya. Nauzubillah. Bi khusulil baghi wadh-dhulmi wal-'udwan. Ini yang pertama. Coba perhatikan adanya perselisihan yang muncul yang dominan itu disebabkan karena kelalaian kita, bukan agama kita, bukan manhaj kita, dalam arti kata bukan jalan salaf yang salah, tetapi kita yang salah. Sehingga terjadilah sikap melampaui batas, sikap kezaliman, dan sikap selalu menabur api permusuhan. Subhanallah. Munculnya kezaliman, permusuhan ataupun yang lainnya, ada kalanya hanya termotivasi daripada sesuatu yang bersifat duniawiyah. Wallahi kalau kita cermati, benar apa yang beliau katakan. Satu contoh, ada dua ikhwan, dua saudara. Dahulunya masya Allah saling mencintai mereka, bersama mereka. Kemudian mereka berbisnis, berusaha. Ya akhi, ayo kita bersama-sama berserikat membuat sebuah usaha. Maka saudara pun menyambut, ayo. Di tengah perjalanan usaha terjadi ketimpangan, terjadi kezaliman yang pada akhirnya akibat urusan dunia terjadi perpecahan di antara saudaranya. Dan betapa banyaknya urusan dunia memecah belah persaudaraan yang seharusnya hal itu tidak ada di tengah-tengah kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Kata beliau, sungguh amat banyak orang-orang yang berserikat dalam sebuah usaha. لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Mereka bersikap melampaui batas antara satu dengan yang lainnya. Coba perhatikan. Perihal dunia ada kalanya menjadikan perselisihan khilaf di antara kita. Tapi Allah mengingatkan sebuah pengecualian. Kata Allah, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, itu pun sangat sedikit, kata Allah. Ini contoh bagaimana urusan dunia memecah persaudaraan sesama Ahlus Sunnah. Ini yang perlu kita ingat. Dan kita merasakan kejadian yang seperti ini, warahmatullahi wabarakatuh, berapa seringnya. Makanya ketika seorang itu akan melangkah, kita harus memiliki dan mempersiapkan sifat jujur dan amanah. Al-sidq wal-wafa dalam semua apa yang akan kita lakukan. Dengan seperti itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan berkah dalam usaha yang kita lakukan. Kalau langkah yang seperti ini kita upayakan, maka insya Allah dia akan terjauhkan dari perselisihan. Ini yang pertama. Yang kedua, munculnya perselisihan diakibatkan ada kalanya at-ta'ajjul fi ma yahtaju ila ta'anni. Yang kedua, kalau yang pertama tadi kezaliman yang notabene yang muncul daripada pribadi, contohnya urusan dunia. Yang kedua, kata beliau, sikap tergesa-gesa dalam memberikan penilaian atau dalam melangkah dari sebuah perkara ataupun kejadian yang membutuhkan kehati-hatian. At-ta'ajjul. Ini bahaya. Masya Allah, ada kalanya tidak tahan untuk memendam apa yang ada dalam dirinya, maka dia bicarakan. Apa yang setiap dia dengar akan disampaikan. Apa yang sampai kepada dirinya ditebarkan. Setiap sesuatu yang diketahui disampaikan tanpa mengukur dan melihat nilai-nilai maslahat dan mafsadah dari apa yang akan dia lakukan. Lupa kalau seandainya Rasulullah itu telah mengingatkan, kata bil mar'i kadiban, cukup seorang itu terjerembab dalam kedustaan. Dusta dia jika setiap apa yang didengarkan disampaikan. Walaupun mungkin betul. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia dengarkan. Tapi itu bukan watak Ahlussunnah. Makanya Al-Fatihillah sangat memilukan. Ada kalanya memang karena kecemburuan dalam agama, muncul karena ingin membela agama, terjerembab dalam at-ta'ajjul yang tidak semestinya. Ini yang perlu kita ingatkan. Makanya ikhwati billah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memuji sebuah sifat yang dikatakan al-hilmu wal-anah. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji kepada salah seorang sahabatnya, dikatakan bahwasanya Allah mencintai orang ini karena dua sifat. Dikabarkan bahwasanya Allah mencintai sahabat ini karena sahabat ini memiliki dua sifat. Apa dua sifat itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hilm wal-anah. Al-hilm, sikap santun, sanggup menahan emosi, berperilaku luhur dan baik. Wal-anah, hati-hati, tidak tergesa-gesa. Dua sifat ini menjadikan Allah ridha dan mencintai sahabat ini. Al-hilmu wal-ana. Kalaulah hal ini ada, sikap santun, upaya untuk memelihara kesantunan dalam kehidupan kita, sabar dalam menahan emosi, sabar dalam menahan gejolak jiwanya, diringi dengan tetap berhati-hati, niscaya hadirin akan terminimalis, akan terkurangi perselisihan yang ada. Ini yang harus kita ingat. Suatu saat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika menaikkan haji di Mekah, waktu itu beliau seorang khalifah di masanya, tentunya ada segolongan pemuda, orang-orang yang berkata dengan perkataan yang tidak semestinya tentang kepemimpinan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Coba bayangkan. Kita sendiri tentunya tidak akan menerima orang yang berbicara demikian untuk Umar ibn Khattab. Tapi apa yang terjadi pada beliau? Tatkala Umar ibn Khattab melihat seperti ini, maka beliau berkeinginan untuk naik mimbar. Dan mengingatkan, subhanallah, kalau menurut kita, posisi dia adalah seorang khalifah. Sangat berhak untuk berdiri. Dan mengingatkan tentang apa yang diucapkan. Yang tentu akan bisa menjadi fitnah. Yang kedua, tentunya dia juga seorang yang rabbani, yang sangat alim mengetahui. Tetapi memang tentunya barakallahu fikum yang harus kita ingat. Selain Nabi itu tidaklah maksum. Maka datanglah seorang sahabat mengingatkan kepada beliau, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, alangkah baiknya kalau seandainya apa yang akan engkau sampaikan ini engkau tunda sampai engkau pulang ke kota Madinah dan engkau kumpulkan orang-orang yang ulin nuha, berakal, dan engkau sampaikan kepada mereka, ini akan lebih baik daripada engkau berdiri sekarang. Karena sesungguhnya di tengah-tengah mereka ada orang yang amin. Ada orang yang sangat mudah tentunya untuk menangkap fitnah. Ada yang demikian dan demikian. Subhanallah. Coba perhatikan. Akhirnya Umar bin Khattab menunda apa yang akan dia ucapkan. Kalau kita, subhanallah, mungkin tidak sabar kalau melihat sesuatu cepat masuk ke warnet, lihat blog kita, kemudian kita apa? Kita tuliskan. Ternyata demikian dan demikian dan demikian, subhanallah. Orang kafir membaca, muslim membaca, pembenci dakwah membaca, al-asi membaca, semuanya membaca. Subhanallah. Kiranya dia tidak sadar menaburkan fitnah, walaupun asalnya ingin membela. Ini at-ta'ajjul. Subhanallah. Dan ini yang akan menjadi benih dari para perpecahan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Yang selanjutnya, yang ketiga, kata beliau, al-jahlu bihaqiqati syai. Tidak memahami hakikat permasalahan sebagaimana semestinya. Ini yang akan menjadikan perselisihan. Tidak memahami hakikat perselisihan atau permasalahan, seolah-olah tidak memahami hakikat permasalahan sebagaimana semestinya. Masya Allah, kalau setiap kita menahan apa yang ada pada kita, bersikap untuk memahami sebagaimana apa yang dibimbingkan oleh para ulama. Kalau setiap kita ini kembali kepada kapasitasnya, subhanallah, ini sangat indah. Tapi yang jadi bencana kalau setiap kita menjadi apa? Ahli jarh wa ta'dil, seumpamanya. Sekarang terbalik-balik, kalau zaman dahulu para ulama jarh wa ta'dil itu dipegang oleh para ulama. Sekarang subhanallah, jarh wa ta'dil terbalik. Umat yang menilai dai dan para ulama. Terbalik. Kalau para ulama dulu selantiasa mengingatkan sammulana rijalakum, kemudian diperhatikan bagaimana keadaannya ketika akan menilai seseorang. Sekarang terbalik. Lupa untuk melihat bagaimana dirinya sesuai dalam kapasitasnya dan kepentingannya. Kalau setiap kita memperhatikan yang paling penting, yang belum ada pada diri kita, subhanallah. Hadirin, kiranya kalau kita adakan ujian membaca Al-Quran, apakah telah sesuai dengan tajwid dan kaidahnya? Di tengah-tengah umat ini, masya Allah, mungkin akan sangat banyak yang tidak lolos. Coba satu ini saja. Kalau setiap kita melihat diri kita, oh ternyata saya sangat kurang dalam membaca Al-Quran. Oh saya sangat kurang dalam melihat kekhusyuan salat. Sangat kurang salat sunnah yang saya lakukan. Oh sangat kurang ini dan itu. Sesuai dengan kadar kita. Dan kebutuhan yang paling kita butuhkan. Kita ini membutuhkan ampunan Allah. Membutuhkan rahmat Allah. Ada yang menjawab ketika disampaikan yang seperti ini. Lah, kalau seandainya saya diam, sebagai kata para salaf, in sakattu ana wa sakatta anta, faman yubayyin linnas, katanya. Kalau aku diam dan kamu diam, siapa yang akan menerangkan kepada umat manusia, katanya. Masya Allah, menukilkan salaf. Kita pun berkata tentunya, siapa kamu dan siapa salaf? Apa bedanya dengan prinsipnya orang-orang Mu'tazilah? Hum rijal wa nahnu rijal. Kembalikan kepada mereka yang berkompeten. Kembalikan kepada mereka yang dengan ilmunya, yang siap bertanggung jawab di hadapan Allah di yaumul mahsyar. Sebagaimana dicontohkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ikhwan, berat kiranya untuk setiap kita menanggung dosa yang telah kita lakukan. Teramat banyak kezaliman yang telah kita lakukan. Teramat banyak kekurangan. Teramat banyak. Karung dosa itu selalu setiap hari kita pikul dalam langkah kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita melangkah dengan sesuatu yang bukan di arena kita. Allahu musta'an. Ini yang harus kita ingat. Makanya seharusnya ahlu sunnah itu bersikap cerdas tentunya dan dengan tidak lupa melangkah dengan bimbingan para ulama Rabbani. Alhamdulillah kita memiliki para ulama. Ketika ada sebuah permasalahan, berikan kepada mereka yang berhak untuk menyampaikan kepada para ulama dengan penuh hikmah dan kejujuran. Melegakan dan menenangkan tentunya hati kita, insya Allah. Kemudian dikatakan oleh beliau, realita yang ada bahwa kelak orang yang akan tersingkir di medan amalan ini adalah orang yang biasa mengikuti fitnah-fitnah yang ada, kata beliau. Al-fitanu tansifu al-mutatalli'in laha, kata beliau. Di arena amalan, kalau kita lihat yang akan lebih cepat tersingkirkan, futur, menjadi orang yang agak tidak peduli kepada agama, menjadi seorang yang kadangkala memilih prinsip-prinsip yang subhanallah, yang seharusnya dia jaga, diakibatkan semangat dalam mengikuti fitnah. Tidak bertambah ilmunya, tidak bertambah ketaatannya, tidak bertambah kebaikannya, akhirnya semangat. Dan betapa banyak yang kita lihat. Yang kita lihat semangat, masya Allah. Demikian semangatnya, esok harinya sudah kita lihat. Masya Allah. Tidak ada bedanya. Bahkan ada kalanya lebih mengerikan dari keadaan orang-orang yang awal. Dan betapa banyak yang sudah kita ketahui, lebih daripada itu, ada yang meninggalkan salat. Bahkan ada kalanya sebagaimana terjerembab, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, sudah tertipu dengan sesuatu yang dia anggap itu adalah rahmat Allah. Tertipu dengan rahmat Allah. Bagaimana tertipu dengan rahmat Allah? Tidak apa-apa. Biar saya seperti ini. Yang penting saya tidak syirik. Ini maghrur, kata Imam Ibn Qayyim. Ya akhi, kok kamu seperti ini sekarang? Keluar masuk bioskop, pakaian subhanallah, penampilan subhanallah. Subhanallah atau innalillah. Na'udzubillah. Nah, apa jawabannya? Jawabannya kaidah. Yang penting saya tidak syirik, yang penting saya tidak bid'ah. Dan betapa banyak yang menjawab seperti ini, pada akhirnya terjerembab dalam keadaan yang lebih keji. Lupa kalau Allah telah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يَخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Waspada. Orang-orang yang suka menyelisih atau yang menyelisih akan perintahnya. Antusibahum fitnah. Kelau akan timpakan fitnah. Apa kata Imam Ahmad? Al-fitnah di sini, ikhwan. Al-syirik. Barakallahu fiik. Aneh. Menyelisihi sunnah, akibatnya tertimpa apa? Syirik. Mungkin kiranya apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad ini menjadi kunci bagi kita. Jika kita memahami kenapa orang sholat, kenapa orang sudah haji, kenapa orang yang masya Allah melakukan ketaatan-ketaatan, ada kalanya juga masih semangat mengikuti kirab kerbau selamat. Masya Allah. Tadi malam, jam berapa? Jam 12 malam, malam satu surah. Kaum muslimin puluhan ribu keluar mengadakan kirab tahun baru hijriah dengan mengeluarkan pusaka-pusaka mereka, dan kalau di Solo ditambahkan dengan dikeluarkan tebu yang keramat katanya, yang lebih daripada itu, bahkan kotoran daripada kerbau ini kalau dijaga akan mendapatkan atau akan mendatangkan berkah. Subhanallah. Ini memasuki bulan yang suci, yang Allah sifati sebagai 4 bulan yang suci dengan kesyirikan. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin mereka itu sholat? Mereka juga haji, bahkan acara yang dilepas dengan alumni Ummul Qura. Kiai Haji Fulan LC memimpin pelepasan kerbau selamat. Kok aneh? Kok kenapa itu bisa? Jawabannya apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna." Suka ketaatan yang dia lakukan pun ada kalanya tidak berlandaskan dengan Alkitab, Sunnah, dan yang lainnya. Dan demikian tidak menutup kemungkinan orang yang berkata seperti itu. Orang yang menyatakan, biar yang penting saya tidak syirik. Coba lihat. Mulai meninggalkan sholat. Dalam keadaan hukum meninggalkan sholat, hukumnya apa? Hah? Menurut sebuah pendapat, ada yang menyatakan apa? Kafir. Ada yang menyatakan kafir. Itu ada 2 kaul tentunya. Bagaimana coba? Meninggalkan salat. Kemudian dia berkata, biar yang penting tidak melakukan bid'ah. Ini maghrur. Awalnya Masya Allah berapi-api. Tapi keluar daripada batas kewajaran yang harus tentunya dia jaga. Maka coba perhatikan ada sebuah perkataan juga kata beliau, wa kam ra'ayna mimman yasta'jiluna al-fitana qad taghayyaru 'anil haqq fa ba'da an kanu ahla as-sidqi usira 'anhum al-kadhib wa ba'da an kanu min ajli al-islam faqad saru min ajli al-aghrad an-nafsiyyah. Betapa banyak kita lihat kata beliau orang yang tergesa-gesa dalam menghadapi fitnah berubah kondisi kehidupannya. Dulu jujur, kemudian suka dusta. Dulu semangat dalam melakukan kebaikan, kemudian melemah. Yang dahulunya seakan-akan mengharapkan ridha Allah, kemudian ternyata tersingkap. Hanya ingin mendapatkan sanjungan duniawiyah atau karena tujuan yang notabene-nya adalah tujuan duniawiyah. Coba ada kalanya ketika di awal, Masya Allah. Coba sekarang ini kan baru dunia, Pak. Dunia ngeblok, ya. Kalau bikin website itu mahal. Tapi kalau blog, apa ya, Wan? Gratis, Masya Allah. Jadi yang ngajar untuk antum bikin blog. Tinggalkan kalau perlu. Masya Allah, dia tulis. Semangat. Tapi syaitan itu masuk dari pintu yang ada kalanya, dia tidak sadar. Dilihat. Wah, ternyata tanggapannya baik. Satu, dua orang. Ada 100 orang memberikan syarat apa? Jempolan bangga. Pelah. Terus berubah. Hilang. Alhamdulillah. Dan hadirin, mohon maaf, masih sangat banyak untaian mutiara yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Imam. Dan kiranya apa yang telah kita sampaikan, nukilan dari beliau mencukupi. Dan tentunya, Alhamdulillah, akan sangat banyak kekurangan dari saya pribadi. Sangat banyak tentunya kekhilafan dari barat saya pribadi. Dan tentunya saya bertobat kepada Allah dan saya meminta maaf. Dan kurang lebihnya saya meminta maaf. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan insyaAllah kita lanjutkan pada waktu yang lainnya. Aku qawli hadza wallahu a'lam bissawab wa sallallahu wa sallam ala hadzal nabiyyil ummi wa ala alihi wa sallam wa subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.